Wis temelung jago gluruk, bangun esok uceng manuk, sawah-sawah kebak pari, kacang jagung telo kapri, swarganing among tani, lumbung-lumbung kebak pari, swarganing among tani, lumbung-lumbung kebak pari, lumbungku kebak pari, keluargaku wis klakon mukti. Padesanku ngongkang kali, padesanku tak tresnani, mugo-mugo yo lestari, among tani bisa mukti, murah sandang kelawan bekti, urip tentrem tur kemati, murah sandang kelawan bekti, urip tentrem tur kemati, lumbungku kebak pari, keluargaku wis klakon mukti. Wis klakon mukti, keluargaku wis klakon mukti.